Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ, fain asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadihi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri mutasaddiha wa kullu mutasaddin bid'ah. Para bapak ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah ingus pisan moga tansah ngajakan rasa syukur wonten ngarsa Allah subhanahu wa ta'ala ingkang tansah paring kadah nikmat datang kula panjenengan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur panjang, lan sedaya nikmat ingkang mboten saged kita setunggal eta ikang setunggal mugi-mugi kanthi sedaya nikmat menika kula panjenengan klebet ing ingatan sah syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Selawat serta salam mugi kata teman rebanteng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang para keluarga, para putra, para sahabat lan mugi-mugi kula panjenengan samangke asal syafaatipun wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bebeneh dalem menika ing badhe kita terangkan pripun anggenipun kula panjenengan meraih kejayaan kemuliaan kangge kaum muslimin kangge kula panjenengan. Amargi menapa menika sangat penting sangat menaik kula panjenengan saged ndadosaken mulai saking keluarga, diri kita piyambak, lingkungan, negari menika tansah tunduk datang syariatipun Allah niku samangke ingkang tuwuh nggih menika kesaenan, kemaslahatan ngeten. Lan tentu kula panjenengan kepingin nggih menika tansah angsal pitulunganipun Allah subhanahu wa ta'ala ngeten niku. Mula kuncinipun kula panjenengan angsal pitulunganipun Allah niku nek kula panjenengan menika purun nulung agamanipun Allah subhanahu wa ta'ala niki. Sehingga termasuk kula panjenengan bagian nulung agamanipun Allah niku kula panjenengan purun ngaji ngeten nggih, maca Quran. Ngaji niku termasuk fisabilillah ngeten. Bisa bilang kalau yang begini pun Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jihad ya. Jihad dalam menuntut ilmu ya. Kula Rasulullah sallam nate ngendika man kharaja sapa kang dheweke metu ya ditolakin ilmi krana dheweke guna ilmu fa huwa fisabilillah monggo dheweke kacatet ana ing dalane Allah hatta yarji'a nganti dheweke kuwi bali. Terus wong sing golek ilmu iku termasuk wong sing bilani agamenipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wonten sanglipun kitab nggih menika Al-Firqatun Najiyah dipunaturaken nggih syurutu tahqiqin nasri. Syarat nggih menika pertolonganipun Allah menika badhe dateng. Menika ingkang sepisan nggih menika wonten beberapa marhalah ingkang sepisan nggih menika masalah ketauhidan nggih. Kula panjenengan nyembah niku dateng Allah ingkang leres. Kula panjenengan pada sedayanipun Allah. Mula tauhid menika wonten sepisan nggih menika tauhid rububiyah. Napa niku tauhid rububiyah? Ngakeni Allah niku ingkang ngatur alam. Allah sing nurunke udan, Allah ingkang paring rezeki, Allah ingkang paring dhateng kula panjenengan sehat, ingkang nggih menika menghidupkan bencawan ing dinten kiamat yang ingkang sampun tilar donya. Nggih, lan Allah ingkang ngatur alam sedaya menika Allah Subhanahu wa taala. Mula wonten surah Al-Fatihah, Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alami, ngeten niku. Rob sedaya alam, bumi, langitnya, lan sedaya menika ana ing nggih menika kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala iki. Termasuk kula panjenengan dipun paringi nikmat, mula kula panjenengan kedah sering-sering nggih menika tansah ningali nikmat ingkang sampun Allah paringaken dhateng kula panjenengan, nikmat sehat, nikmat umur panjang, niku. Nikmat umur panjang niku nggih nikmat, nggih. Ana sedherek kula panjenengan mbuh niku tanggi utawi kerabat ingkang sampun tilar donya. Ngeten. Niku nikmat umur panjang, ateges Allah tasih paring kesempatan dhateng kula panjenengan kangge ngibadah, kangge ngamal saleh, kangge ngamal saleh, kangge ngatakaken istighfar dhateng Allah. Sebab nek kula panjenengan menika sampun tilar donya, sampun seda, niku pun mboten saged ngamal ngamal saleh, mboten saged ngaji, mboten saged istighfar, mboten saged salat, napa malih maca Al-Qur'an, sampun tilar donya ngeten niku. Mula kula panjenengan sak samenipun wungu kula panjenengan bersyukur dhateng Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya, muji datang Allah alhamdulillahilladzi ahyana. Ya, segala puji bagi Allah yang sampun gesangaken kula. Ya, ba'dama amatana sak samripun Allah mereka mejahi utawi menidurkan, ya, mematikan kami. Ya, wa ilaihin nusur dan kula panjenengan mereka badhe wangsul datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki terus nikmat ingkang kathah ya dipun paringi makmuman, unjukan, udan ngeten niku, dipun paringi keluarga, anak-anak ingkang sae, niku nikmat ngeta. Mula wujud syukur kula panjenengan ya niku kanthi ibadah mula Allah ngendi kawula Isra Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sak temene ingsun Allah atainaka wis paring marang sira Muhammad napa niku Al-Kautsar, nikmat ingkang kathah. Ayat menika konteksipun dipun tenengaken tawi kitabipun ingkang dipunajak ngendika menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ananging menika ugi paring pawuh dhateng kula panjenengan supados kula panjenengan menika ugi nggih menika ngimut-imut nikmatipun Allah. Lajeng Allah dawuh fasalli li rabbika wanhar. Monggo salato ngeten niku. Kula nek kula panjenengan kadang sak ngrasake aras-arasen, kadang memeng arep ngaji, memeng maca Quran, memeng misalipun salat jamaah kok ya memeng ngeten niku. Monggo kula panjenengan dipun imut-imut nggih menika nikmat Allah ingkang kathah sehat. Masyaallah. Ya ta. niki. Sehingga kanthi sehat menika kula panjenengan saged kerja, saged aktivitas ngeten niku. Kula dipun syukuri kanthi ngibadah fasalli monggo salata li rabbika krana pangeranmu ngeten niku. Nggih, terus tauhid rububiyah rob niku Allah ingkang ya menika ngakeni Allah niku ingkang nguasani sedaya alam semesta ngeten niku. Mula kula panjenengan niku nek mboten purun ngibadah ngeten niku kalah karo ya menika ciptaipun Allah ingkang kathah nggih Allah tasih ngadahi para malaikat sedaya wonten ing langit bumi menika sami memuji Allah subhanallahi ma fis samawati wal ard nggih sami memuji Allah ana ing langit dan ing bumi menika iku sedaya memuji Allah SWT bertasbih ngeten niku bertasbih nggih. Nomor kali ini menika tauhid uluhiyah menika ngakeni Allah niku satu-satunya nggih namung Allah ingkang wajib dipun sembah sak sampeyan kula panjenengan ngakeni nggih menika Allah niku dadi Rabb pangeran kula panjenengan ingkang paring rezeki paring nikmat niku konsekuensinipun leng ibadah leng nyuwun-nyuwun nggih niku namung dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mula termasuk dosa sing gedhe ngeten niku. Dosa sing ora bakal diapura sadurunge dheweke kuwi tobat, ngeten sadurunge matine. Nggih, ya kuwi dosa nyekutake Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa Allah sing paring rezeki, Allah sing nggih menika paring nikmat kok le nyembah malah dateng sakliyanipun Allah. Niki dosa sing gedhe ngeten niku. Mula kula panjenengan monggo sami mendhetaraken fasalli li rabbika nek salat niku namung pada sedhitanipun Allah Subhanahu wa taala le nyuwun le donga nggih niku nggih namung dhateng Allah Subhanahu wa taala nggih. Mula kula panjenengan nek niku tauhidipun menika sae le donga namung dhateng Allah lajeng ibadah namung dhateng Allah niku insyaallah kula panjenengan pada dipun tulung Allah Subhanahu wa taala. Niki sebab wong sing takwa niku mesti dipun jamin Allah ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sapa kang dheweke kuwi takwa marang Allah yaj'al lahu makhraja. Allah bakal dadekake gampang kabeh urusan-urusane. Ana dalan keluar menawi wonten masalah solusi wonten niku. Nggih. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, ya ing tawakkal dhateng Allah, Allah bakal nyukupi sedaya urusane, nggih. Urusan kesehatane, urusan rumah tanggane, nggih. Upamane sak menika jenenge rumah tangga menika nek mboten, nggih to, estu-estu kula panjenengan nyuwun dhateng Allah, nggih. Sik maune keluarga niku anteng tentrem nggih saged congkrah bubrah niku nggih saged, ngeten niku. Nggih, mula kuncine kula panjenengan dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah niku, kuncine niku nek celak dhateng Allah Subhanahu wa taala niku salat ampun ngantos dipun ditilak, ngeten niku. Nggih. Para bapak ibu ingkang tansah hormati, tetes tauhid uluhiyah niku maksudipun kula panjenengan le nyembah namung dhateng Allah Subhanahu wa taala sedaya ibadah, nggih. Lindung oleh nyuwun-nyuwun nggih. Rasulullah nate ngendika idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa idza ista'atta fasta'in billah. Menawa sira njaluk-njaluk marang Allah, den nyuwun niku namung dhateng Allah ngoten niku. Wa idza ista'anta menawa sira njaluk pitulungan fasta'in billah, nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala pitulungan. Wa idza ista'atta fasta'in billah menawa sira nyuwun perlindungan dipun Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nek Allah ingkang sampun nglindungi mboten wonten ingkang saged dia menika paring madharat ngeten niku. Mbuh niku jin, mbuh niku manungsa, mbuh niku sinten kemawon, mbuh niku kewan nek Allah sampun nglindungi kula panjenengan paring keselamatan, kula panjenengan mesti bakal selamat. Lho niki. Terus kuncinya itu memang lepas dengan tenanan leng ibadah datang Allah leng tawakal datang Allah Subhanahu wa taala itu nggih sedaya ibadah napa niku ibadah antara saya ulama ikut dikaken nggih ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ismun jami'un sunggalipun nami ingkang mencakup li kulli ma yuhibbullahu ingkang dipun tresnani Allah wa yardahu dan Allah ridani min al-aqwali wal a'mal. Saya menikah saking akwal di menikah ucapan pangandikan melalui panjenengan buat akmal dan amal perbuatan al-dohirati wal-batinah ingkeng dohir ingkeng nampak betawi ingkeng batenam nampak ibadah contoh ini pun misalnya pun saking akwal di menikah ucapan dikir katanya itu ya kalau panjenengan maus Al-Quran niku ibadah katanya itu. Ya, sejenis dzikir menika, ya, dipunidhaaken ala bi dzikrillah tatma'inul qulub, kertenana sejenis dzikir marang Allah kuwi saged dadosaken manah menika tenang ngeten niku. Nggih, terus dzikir niku nggih macam-macam. Saged kula panjenengan dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Niku nggih dzikir ngeten niku. Termasuk kalau panjenengan maca Al-Qur'an iku nggih termasuk di dzikir. Kalau panjenengan ngaji ngaten iki iku dipun wastani majelis-majelis dzikir. Majelis-majelis ingkang saged ngemutaken kula panjenengan dateng Allah Subhanahu wa taala, kemutan dateng perintah lan larangipun Allah, kemutan dateng surga, kemutan kalih neraka, kemutan mati, ngaten iku kemutan akhirat. Nggih, niku jenenge majelis-majelis ingkang ngemutaken kula panjenengan. Sebab kula panjenengan niku nek mboten dipun emutke niku kadang sok lali ngoten niku sok lali. Nah niki mula panjenenganipun kula panjenengan ngaji niku nggih diantaranipun supados kula panjenengan menika kemutan nggih sesuk niku kula panjenengan bakal mati. Yuk saiki golek sangu nggih. Sangu sing apik niku amal saleh. Mula Allah ngendika wa tasawwatu fa inna khairaz zati taqwa ngoten niku. Lan padha golek sangu, golek bekal sabe-abe bekal ya kuwi takwa marang Allah Subhanahu wa taala niku lho. Nggih, mula golek bekal perjalanan sesuk niku ten akhirat niku tesih dangu Bapak Ibu ngoten niku. Dereng menika nek alam kubur, ngira nek alam kubur niku kula panjenengan mboten ngertos sesuk pinten taun nggih. Pinten puluh tahun utawi pinten ratus tahun gitu. Dereng sesuk niku ten akhirat gitu. Ning akhirat itu dipun bangkitke Allah, dikumpulke ning padang mahsyar mboten niku. Ning padang mahsyar niku mboten dihitan, mboten ngangge klambi mboten niku gitu. Mboten ngangge napa-napa mboten niku gitu. Lan masya Allah ya, matahari dipun celakaken nggih ngantos tiang-tiang menika wonten sing kelelep kalian keringetipun meniki. Mriki perbane. Iki menika perjalanan sesuk ning ana ing akhirat mboten niku. Ya niki nek wong mukmin insyaallah dipun paringi keselamatan nggih. Mula salawatipun donga kula panjenengan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggih. Dipun dhateng Allah dipun paringi keselamatan. Nggih, kesaenan dunya lan akhirat kula panjenengan to. Ibnu Katsir ngendikaken 300 taun sesuk niku. Napa niku ten padang mahsyar ngoten niku. Masyaallah dangune niku masyaallah nggih. Gitu. Niku dalam keadaan kula panjenengan ningali wonten ing Injil lihat ke atas ngoten niku. Niku dereng mulai peradilan ngoten baru sesuk niku terus napa dimulai peradilan sakmenipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala sebatas dimulai peradilan niku namipun syafaatul mutmah nggih syafaat ingkang ageng nggih lajeng kanjeng Nabi niku sujud nggih memuji Allah Subhanahu wa taala lajeng Allah ngendika ya Muhammad irfa' ra'saka nggih Muhammad angkat kepalamu nggih isfa'u safa nggih perintah syafaat juga akan memberikan syafaat. Syafaat dipun mulai Bapak Ibu, amal kula panjenengan ajeng dipun timbang, nggih. Amal kula panjenengan dipun hisab, nggih. Sesuk niku catatan rapot kula panjenengan rapot amal, nggih ta. Catatan amal kula panjenengan sesuk niku ajeng dipun bagi ngoten niku sesuk nang akhirat ngoten niku. Namunipun dipun nasrul dawawin nggih niku pembagian kitab lan lembaran-lembaran nggih isinipun amal amal soleh. Nyataan itu. Nyatas kalau panjenengan bapak ibu, nye, kalau panjenengan ngaji ngaten itu anten catetane. Nyataan itu anten cat, anten catetane. Jadi seksine itu kata buku catetan utawi lembaran kanan kiri kuat tengen itu penonton malaikat itu nyatet. Bumi mereka saja dadi seksi ngoten niku. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Sesuk ning dina kiamat bumi niki ada yang cerita ngoten niku. Oh si fulan dina niki malam niki ngaji ngoten niku niku dipun dipun aturake bumi niku saged ngendi ngendika ngoten niku. Ya, dados seksi niku sesuk niku kata. Termasuk jasad badan kula panjenengan al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini surah Yasin. Allah ngendika al yauma nakhtimu ala afwahihim, ora ing dina kiamat ingsun Allah bakal kunci mulut lisan-lisan niku ngeta wa tukallimuna aydihim lan takin gimana badhe ngendika matur ngene menika tangan-tangan nggih tangan-tangan kula panjenengan sesuk wa tashhadu arjuluhum lajeng suku kula panjenengan sesuk niku dadi dadi seksi di siniku malam Jumat ngaji niku suku niku dadi dadi seksi ngoten niku. Yeah. Bapak ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yeah, dados perjalanan kula panjenengan tetep ya Bapak ibu. Nggih, besok nang akhirat niku Allah ngendika khairun wa abqa. Nggih, wal akhiratu khairun wa abqa. Sejene akhirat niku luwih apik, luwih kekal. Nggih, dados sepisan malih niku monggo kula panjenengan mujudaken nikmat menika yang mereka ganti ngibat ngibadah, ya. Terus yang mau amalan itu wujudipun saking lesan, saking pangandikan, ya to, dikir, ya, dikir kalau panjenengan, ya, dikir. Satunya pun dikir ingkang enteng, ya. Mula Rasulullah mati ketika akan, ya mereka kalimatani khafifatani filisan, sakilatani filmizan. Wonten kalih kalimat ingkang enteng diucapke lisan ning sesuk nek ditimbang abot ning ana dina kiamat. Ta meniku bacaan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Apa napa dene Bapak Ibu? Nggih. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil Adi sepesan mari subhanallah wa bihamdi subhanallahil adi. Niku Bapak Ibu enteng diucapke mboten nganti semenit masyaallah ngeta. Tur niku sesuk niku insyaallah nek ditimbang abot mboten niku. Niku terus zikir nggih. Disin zikir sekeresan kula panjenengan nggih. Niki penting Bapak Ibu. Lan zikir niku ra mboten ngetokke biaya, mboten ngetokke biaya. Ibu-ibu ingkang ten dapur, nggih to, kanthi misale pun masak, pesane zikir nggih saged, nggih to. Bapak-bapak sambil macul misale pun kalau zikir nggih saged, nggih to, malah tambah kuat ngono. Subhanallah, subhanallah. Ya, intine napa? Zikir kanthi lisan menika enteng diucapke, mboten perlu biaya, ya, tenaga sing kathah, ngeten niku. Mula abdul dzikri la ilaha illallah sa'api-api dzikir menika ucapan kalimat la ilaha illallah, ya, mboten wonten pangeran ingkang wajib dipun sembah kejaba Allah Subhanahu wa taala. Niki penting, ya. Biasa dzikir la ilaha illallah niku. Mulut yang mereka menawi sakit mengucap kalimat la ilaha illallah lajeng yang mereka mempunyai konsekuensi ngamalki kalimat la ilaha illallah mereka wau anjing Nabi mereka nanti ngetika man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhala jannah. Sapa ingkang dheweke iso mengucap kalimat la ilaha illallah ing akhir uripe ya dakhala jannah dheweke bakal mlebu swarga iki. Terus kunci ini ku lo panjenengan lain ibadah tenanan datang Allah Subhanahu wa ta'ala dikir. Wal akmal lajeng amal kula panjenengan salat niku wujud amal soleh, nggih ten. Kula panjenengan sedekah niku wujud amal ibadah lewat harta, nggih ten, kanthi harta. Nggih. Kathah menika wonten infak, wonten sedekah, nggih. Mungkin wonten zakat, nggih, kanthi kanthi itu sampun mampu, nggih, mampu wonten iso lan haulipun. Iku al-dhahirati wal batinah dados ibadah niku ngoten sing ketok ning mboten wonten sing ana sing ketok ngoten niku. Amalan sing ketok kula panjenengan ngaji ngoten niku, niku nggih ketingal maca Quran niku nggih saged dipun mireng krungu ngoten niku. Wonten sing mboten ketok napa niku misanipun tawakal, ikhlas gitu. Kula panjenengan rojak berharap nyamun dhateng Allah ngoten nggih. Lajeng napa raos ajri dhateng Allah Subhanahu wa taala, mahabbah, tresno, cinta. Dados tresno cinta menika nggih saged ibadah. Pripun kok saged dipunwas kali ibadah? Tresnane niku kula panjenengan dhateng Allah Subhanahu wa taala nek tenanan mboten niku, nggih. Iki ibadah utawi tresno iku dipun iringi iki menika tadzallul merendahkan diri mboten niku. Dados kula panjenengan le ajri dhateng Allah kanthi merendahkan diri, ngeta. Kanthi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala niku ajri iku sifatipun ibadah. Mahabbah nggih mekaten, sebab mengki enten sifatipun mahabbah nggih ing contohi tabiat ngeta niku. Anak tresna kare bapake kali ibuke, sematen ugi bapak anak dan bapak ibu tresno kali putrane niku namunipun tresno mahabbah ingkang sifatipun tabiat tobi'i nggih setiap orang ada teniku nggih mungkin wonten ingkang sifatipun menika ubudi ingkang sifatipun menika ibadah dan niki namung dhateng Allah kapan niku le tresno niku dipun iringi merendahkan diri menghambakan diri ngeten niku mengagungkan ya dateng itu dipun tresnani niku jenenge sampun tresno ingkang sifatipun ibadah ngeten niku nggih Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah dados sedaya ibadah menika namung dateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng nomor 3 nipun tauhid napa tauhid asma wa sifat niki kula panjenengan penting mengenal nami lan sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya nami Allah al asmaul husna, sedaya nami Allah niku paling indah, paling sae. Ya, wa sifatul ula lan sifatipun Allah niku paling tinggi, paling inggil. Mboten-mboten sifat ingkang saged madani sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Niki penting Bapak Ibu, ngeta niki. Mula-mula panjenengan ya kedah nggih menika mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas datang Allah Subhanahu wa taala niku. Nggih, tauhid asma wa sifat. Siapa tak mengenal maka tidak akan sayang. Nek kula panjenengan kepengin tubuh tumbuh rasa mahabbah tresno kula panjenengan datang Allah, kula panjenenganku kedah kuncine kenal datang Allah Subhanahu wa taala. Salah satunipun kenal lewat nami nipun ngeten niku. Contoh naminipun apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah niku moho kasih sayang Bapak Ibu. Rahmat ngeten niku. Mari rahmat datang kula panjenengan. Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, Allah niku paring pangapunten dhateng kula panjenengan masyaallah. Mendina kula panjenengan niku gawe dosa ngoten niku. Ning Allah niku nggih mbenten paring nikmat dhateng kula panjenengan. Dipun perintahke kan salat, ana sing ora salat. Ning Allah tetep paring rejeki, ya sing dipun paringi sehat ngoten niku. Ya sing dipun paringi dahar ngoten niku, ngerti? Malah Allah sing nyekutake Allah, Allah dewat yang mereka ngendika Allah ki telu ngoten niku. Allah duwe anak ngoten niku. Allah duwe anak. Tiang ngeten niki kudune rak napa nggih. Oh nek kula pan mikire ngoten niku wah kudune ing mboten Allah niku tesih paring apa? Paring nikmat niku paring nikmat masyaallah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, nggih. Nek kula panjenengan nggawe dosa siji lajeng dipun kurangi nikmate, dipun kurangi nikmate niku kula panjenengan mesti ini binasa. Sebab apa Bapak Ibu, kalau panjenengan niku mesti jenenge menungsa niku mesti gawe do, gawe dosa ngoten niku, ya. Mulai dipengetaken, ya. Kulu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Saben-saben bani Adam niku mesti duwe salah. Lan saat-saat wong sing duwe salah niku terus tobat dhateng Allah Subhanahu wa taala niki, ya. Nalika wonten hambanipun Allah ingkang ndamel maksiat ana ing wektu siang, Allah tunggu wonten ing sepertiga malam ingkang terakhir. Yanjil Rabbuna ila sama'i dunya, Allah niku medhak wonten ing langit dunya. Man yas'alu nisa'utiyahu. Sapa wonge hambaku sing do gelem njaluk marang aku bakal tak nehi ngoten niku. Wa man yad'uni sa'utiyahu sa sapa sing dhewe gelem njaluk marang aku saastajibalah bakal tak kei tak kabulke. Wa man yastaghfiruni saghfirullah lan sapa wong kang dhewe gelem njaluk ngapura marang aku bakal tak nai ngapura. Niki Bapak Ibu, masyaallah. Allah niku nggadhahi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, tansah paring rahmat dhateng kula panjenengan ning Allah niku ugi nggih menika tansah paring pangapunten dhateng hamba-hambanipun, nggih. Kula-kula panjenengan nggih, misalipun kula panjenengan dawuh wonten sanggenipun dosa, nggih monggo kula panjenengan ajeng istighfar, nggih. Ampun ngantos putus asa wah dosa wis akeh. Ki aku bisa diampuni po orang yo Allah niku mohon was nggih menika rahmatipun nggih kula-kula panjenengan tansah nyuwun nggih menika istighfar nyuwun nggih menika ampunten saking Allah Subhanahu wa taala niku nggih. Dados nek kula panjenengan kenal nggih menika sifat-sifatipun Allah niku kula panjenengan lajeng tuwuh raos nggih menika mahabbah nggih ta cinta dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nek wis cinta niku lajeng tak taat niku dipanggil Allahu Akbar Allahu Akbar ku kena panggilan azan iki sing perintah Allah ngeten niku kula panjenengan niku gandeng niku sing perintah niku ingkang kula panjenengan tresnani nggih otomatis kula panjenengan lajeng salat nggih sebab napa kula panjenengan ngertos niku sik manggil Allah Subhanahu wa taala sik paring nikmat dhateng kula panjenengan sik paring rezeki dhateng kula panjenengan ya niki. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah nggih. Dados ketaatan menika sebanding lurus dateng nggih menika kenal utawi mahabbah kula panjenengan dateng Allah Subhanahu wa taala. Niku. Nggih, dados sepisan menika masalah tauhid nggih. Menawi tiyang menika sampun tauhidipun leres, ing ibadah ugi leres. Lan ibadah ingkang ageng ugi ingkang penting nggih menika masalah salat ngeten iki. Nggih, masalah salat. Kula wonten ing biasanipun wonten ing bulan-bulan nggih menika Rajab, nggih to, sebagian kaum muslimin niku wonten ingkang nggih menika pengajian-pengajian, nggih to. Estunipun nggih sing penting niku perintah napa to, nggih to. Peristiwa saking Isra lan Mi'raj niku napa to? Nah, niku sing penting niku, ngira mboten kok le memperingati napa mboten mboten niku. Ning sing penting niku tujuan Allah niku mengisra mi'rajkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku napa to? Nah, niku. Oh, ternyata intinipun perintah salat niku, nggih. Mula Allah ngendika subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, nggih. Maha suci Allah ikan sampun memperjalankan hambanipun nggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saking pundi saking Makkah Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa nggih menika Palestina masyaallah perjalanan 40 hari nggih 40 malam niku namung dipun tempuh setunggal malam. Ada pingatan niki kudunipun kula panjenengan ingkang dipun depanaken menika iman. Nggih, sebab wonten sebagian syariat menika ingkang saged kula panjenengan cerna menika namung kangge iman. Akal menika mboten saged menjangkau, nggih ta. Akalipun menungsa niku terbatas jaman riyin dari wonten pesawat, nggih ta. Ning Kanjeng Nabi sampun nanti akan mengatakan gandeng niku ingkang ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusanipun Allah, nggih ta. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nggih, Kanjeng Nabi niku nek ngendika mboten kok mergo hawa nafsu mboten. Ning ingkang dipun aturaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mesti wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Ten niku wong-wong niku do dustake ra mungkin. Abu Bakar As-Siddiq sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun jamin mlebu surga niku beneraken mboten niku. Sebab apa? Iman niki. Terus Abu Bakar As-Siddiq niku iman, ya, iman datang Allah, iman datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki. Mula dipun gelari As-Siddiq nggih menika ingkang tansah beneraken pengindikanipun nggih ingkang saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku. Minggah ngantos dumugi Sidratul Muntaha ngeten niku. Perintah napa? Perintah salat jaman riyin utawi pertama kali ingkang dipun critakaken sedina ping 50 kali ngene iki. Kinten-kinten nek Bapak Ibu sedina ping 50 kuwat napa mboten salat? Mboten kuat Bapak Ibu. Lha apa meneh kok ping 50 Bapak Ibu kita kathah kaum muslimin ping 5 do mboten dereng salat ngene iku nggih. Niku Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah alangin rahmatipun Allah dipun paringaken dhateng umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat ping gangsal wekti menika ping 5 menika sedinten sedalu menika nilainipun sami tentu. Nilainya sama dengan orang yang salat 50 kali. Niki penting Bapak Ibu. Niki rahmatipun Allah lho. Nggih. Mula ana sawetara kisah nggih menika nek Rasulullah SAW niku ngaturaken wonten kalangan Bani Israil ngoten niku. Bani Israil niku wonten ingkang ibadahipun kuat luar biasa. Nggih to? Le salat dalu niku semalam suntuk. Semalam suntuk niku sing awal malam ngantos dumugi akhir malam. Niku salat terus masyaallah. Awane niku siangipun niku jihad fisabilillah bilani agamanipun Allah. Niku mboten sedina rong dina Bapak Ibu, mboten setahun rong taun, niku selama 1000 bulan niku. Niku selami nggih menika 83 tahun lebih 4 bulan. Dipun ngendhiaken mekaten para sahabat para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih, napa nggo kok wonten tiyang ingkang kuat. Nggih. Gumun nggih ta, gumun. Ana Bapak Ibu rahmatipun Allah dipun paringaken dhateng umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek misalipun kula panjenengan pas malam Lailatul Qadar, utawi pas malam kemuliaan menika kok saged ngibadah ngeten niku. Mbah kula panjenengan pas jumeneng salat tarawih misalipun utawi pas maca Quran, pas zikir, pas istighfar, kula panjenengan nyuwun ngapunten dhateng Allah ngibadah menika wau. Nilainipun Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan niku Lailatul Qadar niku nggih menika langkung sae tinimbang 1000 bulan, 1000 bulan niku. Dadi nek pas salat menika niku nilainipun kaya dene yang menika wau salat nggih menika selama 1000 bulan ya, luwih apik niku. Ya. Tetapi nek dipun aturaken dhateng Bani Israil menika wau lebih baik ya daripada nggih menika ibadahe saking Bani Israil ya niki. Mula Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, senajan ta umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika wau umure pendek, ngeta awake niku badanipun nggih mboten kados riyen, nek jamaah riyen nek gede-gede, gagah-gagah, dhuwur-dhuwur, sanika pendek-pendek. Ning dari sisi amalan, ngeta senajan ta umure pendek, menika napa? Saged nggih menika nyameni, nggih, madani, nggih, ibadahipun yang itu umure to dawa malah luwe ape ngeten niku nggih. Contoh gampang misalipun salat ngeta salat antaranipun salat dhewe salat munfarid kalian salat jamaah misalipun ngeta gerakanipun padha bacaanipun sami ngeten niku waktune nggih sami ngeten niku. Ning salat jamaah luwe apik tinimbang salat dhewe ngeten niku padahal bentuke padha bacaane ya padha wektune nggih kurang luwih sami. Ning nilai pun diratakan sekali pun hadis salat sing jamaah niku derajate luwih 27 derajat ngeten niku. Maksudnya apa? Lebih baik ya seperti atau 27 kali salat biasa ngene iki. Niki penting Bapak Ibu nggih. Terus kalau panjenengan ini menika salat jamaah niku terutami bapak-bapak nek teng masjid kok jamaah niku nilaine luwih gedhe tinimbang salat di dhewe tenda-tenda niku, padahal bentuke padha, nggih perbuatane padha, bacaane ya padha, ning nilainipun sampun benten. Nggih. Salat nggih, masalah salat menika penting. Sebab nopo sesuk niku ingkang badhe dipun hisab pertama kali pada dina kiamat masalah salat nggih. Mula monggo Bapak Ibu kita perbaiki kualitas salat kula panjenengan niki. Nggih. Ya niki termasuk menolong agamanipun Allah niki. Nggih, nggih menika nulung syariatipun Allah. Syariat ingkang ageng nggih menika salat, ngoten niku. As-shalatu imaduddin. Ya jenenge salat niku tiangi cagai agomo ngoten niku. Sapa ingkang ngerjake salat, tindake salat berarti dheweke wis ngedheke agama. Sedo sapa ingkang dheweke ninggalke salat berarti dheweke wis ninggalke ngrobohke agama. Niki penting Bapak Ibu, salat menika salat. Awalu wa yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali ing kematian bakal dipun hisab ana ing dina kiamat menika masalah salate. Nek salate apik kabeh amal dianggep apik. Nek salate elek kabeh amal dianggep elek. Dadi barometer kuncine niku salate niku ya. Salate niku sing apik ngoten niku. Mula monggo kula panjenengan perbaiki kualitas salat kula panjenengan ngoten niku. Cici ingin menikah dipun jagi kehusuanipun sholat, waktu-waktu ini pun sholat nge, moga sami dipun jagi kata niku nge, kadang nyurga pun ten, kadang tiang menikah wosok berhenti-henti so sholat kata niku nge, niki yang pengantos dijagi tumak ninahipun gitu, nek sholat ampun cepet cepet. Ya, sebab sholat itu kok mboten tumak ninah, sholat ini pun gerakan ini pun cepet banget. Niku sholat ini orang sah. Kok sakit wastani mboten sah? Enggih, sebab apa tumak ninah niku dadi rukun sholat. Ya, mulai sholat kok cepet banget gitu. Dan itu mau cepet, gerakannya cepet. Niku berarti orang tumak ninah. Berarti niku wis ninggalke rukun sholat. Ya, itu penting Bapak Ibu. Ya, ini lajeng masalah salat ugi sepatu selangkung nikatakan kekhusuan salat kula panjenengan artine monggo dipun ikutkan salat nggih, sebab terkadang gerakan salat, wacanan salat nggih, bacaane pun salat ning terkadang artine seorang melu salat ngoten niku nggih. Iki penting menghadirkan hati nalika kula panjenengan salat ngoten niku. Rasulullah nate ngendika mekaten sik jenenge ihsan menika antak butullaha ka'annaka tarahu. Sira ngibadah marang Allah ka'annaka tarahu, kaya-kaya sira iki saged ningali melihat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kula panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melihat kebesaran keagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Nek mboten saged fa innahu yaraka, kula panjenengan yakin Allah niku ngawasi kula panjenengan lho niki. Sifat muraqabah niku penting Bapak Ibu. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek ngeten niki kula panjenengan betah wonten ing salat niku saya sanget gitu. Salat niku nek diawasi Allah, merasakan kula panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ngeten niku. Niku insyaallah salat kula panjenengan lajeng khusyuk gitu. Le maca mboten cepet-cepet, gerakan ini gerakan ingkang tumaknina sempurna. Ngoten nggih. Sebab apa intinipun salat kak ndonga Bapak Ibu. Kula panjenengan memuji lan ndonga dhateng Allah nggih. Termasuk kula panjenengan ndonga biasa niku rak kula panjenengan nyuwun mboten cepet-cepet nyuwun dhateng Allah ya Allah. Kula nyuwun dhateng panjenengan dipun paringi rejeki, dipun paringi sehat alam-alam ngoten niku. Salat nggih mangkaten nek ndonga, nek zikir, nek salat bacanipun ampun ngantos cepet-cepet. Sebab niku nggih ndonga. Nggih. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah nggih. Dados nek salatipun sae Allah ngendika innas salata tanha 'anil fahsai wal munkar. Nggih. Salat niku saged mencegah perbuatan kecil lan munkar. sifat utawi raos muraqabah niku mau nalika kula panjenengan ibadah dipun beto ten pundi papan Bapak Ibu nggih, ten dalem, ten mergi, ten kantor, ten pasar, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala ngeten niku nggih. Sebab napa nek kula panjenengan merasa diawasi leng murid kula panjenengan anggenipun ibadah utawi gesang menika ngati-ati ngeten niku yang merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Terus resep ingkang sae supados hadir di mana kula panjenengan salat niku merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kesalajengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sallu sholata muwaddiin, salatlah kalian seperti salat orang yang perpisahan ya, seolah-olah niki salat ingkang terakhir niki. Terus kula panjenengan nek merasa salat niku salat sing pungkasan, sing terakhir sesuk wis rasa salat, pergane kula panjenengan sampun tilar donya, niki kula panjenengan insyaallah niku salate terus napa? Terus ingkang berkualitas ingkang sae. Ngeten niku, nggih. Lan estunipun nggih mboten wonten jaminan nek sesuk esuk subuh kula panjenengan terus napa mesti saged saged salat. Terkadang wonten dalunipun menika tilem sare sesuk esuk lajeng napa wis bablas sampun tilar donya. Ngeten niku nggih saged. Kita kula mboten wonten jaminan nek sesuk dhuwur sesuk asar kula panjenengan tesih saged salat salat malih. Hadirkan perasaan ini adalah seolah-olah salat kula panjenengan ingkang terakhir ngeten niku. Nggih. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Terus intinipun supados ini menika raih kejayaan kemuliaan Islam menika monggo kula panjenengan mulai saking diri kita piyambak nggih, lajeng saking keluarga kula panjenengan ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah ngendika yen wong akeh kang padha iman ku anfusakum jaganen awakmu lan keluargamu saka geni neraka. Nek kula panjenengan sampun biasakaken saking diri kita lajeng keluarga kula panjenengan ning ibadah niku bener nggih, tauhidipun menika terus ning ibadah salat mboten dipun tinggal niku insyaallah mungkin ajeng dadosaken nggih menika masyarakat-masyarakat ingkang kiat akidahipun ibadahipun menika kuat. Nek kuat nggih menika masyarakatipun otomatis negarane dadi kuat enten niku ya. Sehingga apa tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya segalipun negeri ingkang aman nggih, ingkang tentram, ingkang Allah menika tansah nggih menika paring pangapunten. Nggih. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah wa kuliah makatan kita sakit kita terahkan walaupun kesempatan lalu menikah estu memilih kata kelepatan estu nyul pangapunten lanan apun hatus kesupen moga kula panjenengan berpilih ya, sambil kita mendekati ya, masa-masa tenang pemilihan kita berharap moga-moga samangke Allah tansah paring kesainan datang kula panjenengan datang kaum muslim Indonesia diperbangi pemimpin ingkang sae ingkang saged nggih menika amanah jujur lajeng saged nulung agamanipun Allah niku penting kula panjenengan menika dedonga nggih. Lan ingkang terpenting ugi mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi kesaenan donya lan akhirat, kula panjenengan dipun paringi pitulungan anggenipun tansah ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan kepada Bapak Ibu, boleh kata kelepatan sepisan malih, kalau panjenengan dan kalau nyuwun pangapunten, monggo pangosan kita akhiri, kanthi donga kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.